Dan tak lupa pula kita mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia dan lembaga pemerintah, berikut perwakilan dari mereka yang telah memberikan kata pengantar di pagi hari ini. Ikhwani hafizakumullah, dunia adalah darul ibtila, adalah tempat di mana umat manusia diuji di dalamnya, tempat yang penuh dengan musibah, tempat yang penuh dengan bala, tempat yang penuh dengan bencana. Umat manusia diuji, kemudian kita seluruhnya akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada pengecualian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, dan hadis tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Sahih Al-Jami' As-Saghir, kata Ibnu Mas'ud, nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hasir. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang terbuat dari jerami. Kalau zaman sekarang tikar yang murah, terbuat dari ranting. Dan beliau imam kaum muslimin pada zaman tersebut. ثم قام وقد أثرت بجنبي. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terbangun dari tidurnya, tikar tersebut membekas di kulit-kulit beliau. Karena seorang sahabat yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa iba. Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an wa bisata. Wahai Rasulullah, kalau kau mau, aku akan ambilkan karpet yang enak. Kalau zaman sekarang, kasur yang empuk, sofa. Sehingga engkau bisa tidur nikmat di atasnya. Daripada di atas tikar yang jelek, yang terbuat dari jerami. Sampai membekas di kulit Nabi alaihi salatu wasalam, dan beliau imamul muslimin. Mendengar perkataan Ibnu Mas'ud dan menunjukkan sebuah tawadhu'nya, rendah hati Nabi alaihi salatu wasalam dan sifat sederhana beliau. Sabda Nabi, mali wa mad dunya. Aku tidak butuh kehidupan ini dengan dunia. Mali wa mad dunya illa karakibin istadalla tahta sajaratin thumma raha wa taraka. Sesungguhnya permisalan antara diriku dengan dunia ini ibarat seseorang yang mengendarai sesuatu, melakukan perjalanan jauh, musafir. Di tengah-tengah perjalanan dia merasa capek, istirahat di bawah naungan pohon. Setelah selesai dari istirahatnya, dia pasti akan meninggalkan pohon tersebut. Begitu pula kita umat manusia di muka bumi ini, sebagaimana orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh, sifatnya sementara, tidak ada yang abadi. Hanya sebagai jembatan saja. Hanya sebagai pohon yang dimana kita istirahat sejenak di bawah naungan pohon tersebut. Kemudian kita semua akan meninggal. Kemudian kita semua akan wafat dan menuju kepada kehidupan akhirat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sediakan. Kalau tidak ke dalam surga, atau ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang bisa kabur dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa selamat. Setiap jiwa pasti akan mendatangi kepada dia sakaratil maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menetapkan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, maka barang siapa yang dijauhkan dari azabnya, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, terbebas dari siksaan, kemudian mendapatkan kenikmatan di surga, faqad faz, maka dia adalah hamba yang paling beruntung. Yang dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, merupakan manusia yang amat bahagia. Mendapatkan kemenangan. Orang yang paling beruntung. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah dunia ini melainkan kenikmatan yang sementara. Kenikmatan yang menipu. Yang abadi yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi kaum mukminin kelak di dalam surga. Ini yang abadi dan ini yang kita cari. Yang kita siapkan perbekalan untuk menuju kepada kenikmatan tersebut. Dan apabila ajal sudah menjemput, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan maju walau sesaat dan tidak akan mundur walau sesaat, pas sesuai dengan timingnya. Pas sesuai dengan waktunya. Enggak mundur satu detik, enggak maju satu detik. Tidak ada yang bisa kabur dari kematian yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi umat manusia. Maka bagi kaum muslimin, kalau tidak mulai sekarang, maka kapan lagi? Kalau tidak mulai sekarang, maka kapan akan beramal? Kalau tidak saat ini, maka kapan kita akan menyiapkan perkara-perkara yang kelak akan ditanya dan dipaparkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sedikit gambaran. Sabda beliau, huffatil jannatu bil makan. Kalau kalian ingin masuk ke dalam surga, ingat kata-kata dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, huffatil jannatu bil makan. Surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang tidak disukai. Ini kaidah. Surga dipenuhi dengan sesuatu yang dibenci. Mengerjakan salat 5 waktu tepat pada waktu yang telah ditentukan, diperintahkan mereka untuk menjalankan salat berjamaah. Kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah, capek. Berat. Dibutuhkan kesabaran. Bukan perkara yang disenangi oleh sebagian umat manusia. Ini amalan surga. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat wastabir. Arti kata-kata wastabir, sabar dan lebih daripada sekedar sabar. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman wa'mur ahlaka bis-salati wasbir. Tidak mengatakan itu. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabar, bukan itu. Di dalam Al-Quran disebutkan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabar-sabarlah. Bersabar yang lebih. Karena memang membutuhkan kesabaran. Di dalam surat Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat ini merupakan perkara yang berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Menjalankan salat berat, ini amalan surga. Begitu pula pada setiap tahunnya ketika datang di bulan Ramadan menjalankan ibadah puasa satu bulan penuh. Tidak makan dan tidak minum mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lapar. Haus, tidak enak. Berat. Ini amalan surga. Kemudian pada setiap tahunnya bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, diwajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat yang sifatnya wajib. Kemudian diperintahkan bagi mereka mengeluarkan sedekah yang sifatnya mustahabbah. Takut hartanya berkurang, usahanya bangkrut, kapan akan mendapatkan laba kalau dikeluarkan uang zakatnya? Ini merupakan ujian berat. Belum lagi menjalankan ibadah haji, ibadah umrah. Bisa jadi di tengah jalan mati. Ibadah yang berat, besar. Belum lagi berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi. Huffatil jannatu bil makarih, surga dipenuhi dengan perkara-perkara yang dibenci dan tidak disukai oleh umat manusia. Ini surga. Wa huffatun naru bis syahwat, dan sebaliknya api neraka dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya syahwat. Api neraka dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya birahi, kesenangan dunia. Daripada menikah, sibuk mencari jodoh, mengumpulkan mahar, mengatur jadwal pernikahan, membuat undangan, resepsi, walimah, zina, selesai. Wal'iyadu billah. Dipenuhi dengan syahwat, ini amalan api neraka. Daripada bekerja, mencuri, merampok, ini amalan api neraka. Dipenuhi dengan syahwat, enak. Gundah, penuh dengan masalah, sempitnya hati, meneguk minuman keras, khamr, syahwat. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahwat. Surga dipenuhi dengan hal-hal yang dibenci oleh umat manusia dan sebaliknya neraka dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya syahwat. Wan nafsu tamil ilaih, dan jiwa condong kepadanya. Sehingga menuju kepada kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan di surga penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, penuh dengan istiqamah, penuh dengan kesabaran. Senantiasa beramal, dan tidak hanya beramal, berkesinambungan. Diberikan kemantapan dan sabat di atas agama ini. Siapa di antara kita yang tidak mau mendapatkan kenikmatan yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna awwal az-zumratin yadkhuluna al-janna 'ala surati al-qamari lailatal badr." Rombongan pertama yang akan masuk surga, ini rombongan pertama. Inna awwala zumratin yadkhuluna al-janna, rombongan pertama yang akan masuk ke dalam surga, wajah mereka seperti bulan purnama. Bukan cuma sekedar bulan, bulan di saat purnama. Bagaimana? Bulan di saat purnama, cahayanya mengkilau. Cahayanya mengkilau. Cahayanya terang. Seperti itu rombongan pertama yang akan masuk ke dalam surga. Siapa yang tidak menginginkan? La yabulun. Mereka tidak membuang air kecil. Wala yataghawwatun. Dan mereka tidak membuang air besar. Wala yatamakhatun. Dan mereka tidak mengeluarkan ingus. Wala yatafattalun. Dan mereka tidak mengeluarkan air ludah. Ini penghuni surga. Wajah mereka seperti bulan saat purnama. Mereka tidak buang air kecil maupun besar. Dan mereka tidak mengeluarkan ingus dan ludah. Aniyatuhum min fiddah. Bejana-bejana mereka terbuat dari perak. Gelas, piring. Terbuat dari apa? Dari perak. Subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Gelas dan piringnya, bejana-bejana yang mereka miliki terbuat dari perak. Wa amsyatuhu minal zahab. Dan sisir-sisirnya terbuat dari emas. Sisirnya terbuat dari emas. Baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Terbuat dari emas. Wa azwajuhu minal huril ain. Dan istri-istri mereka dari bidadari. Lafadznya sama ya. Di sana ada bejana, di sini ada bejana. Di sana ada gelas, di sini ada gelas. Di sana ada piring, di sini ada piring. Di sana ada bidadari, di sini ada bidadari. Namanya sama, tapi hakikat dan bentuknya tentunya berbeda. Wallahu ta'ala a'lam. Aniyatuhu minal fidha wa amsyatuhu minal zahab wa azwajuhu minal huril a'in. Wahum ala surati abihim Adam situna dhira'an fis sama'. Dan wajah-wajah serta penampilan mereka kembali seperti bapak pertama kita, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tingginya berapa? 60 hasta. Ala surati Adam situna dhira'an ilas sama'. Yang masuk surga, mereka kembali penampilannya, fisiknya, bentuknya seperti bapak yang pertama. Yaitu Nabiullah alaihi salam Adam. Dan tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi mereka. Dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi. Kalau hadis biasa, lafadznya dari Nabi alaihi salatu wasallam dan maknanya merupakan wahyu. Hadis qudsi lafadz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at." aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku kenikmatan yang belum pernah mereka lihat di muka bumi. Tidak pernah dilihat. Tidak pernah dilihat. Tidak pernah terpandang dengan kedua mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah pula terdengar dari telinga mereka. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pun terbesit dari hati-hati mereka. Ini kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh sebab itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan menyebutkan beberapa poin atau beberapa kiat-kiat. Kalau cukup waktunya insyaallah taala kita akan menjelaskan 3 jalan yang akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi umat manusia kaum muslimin yang menjalankan amalan tersebut untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama, yang akan membantu kita, membantu jalan kita menuju surga, yaitu dengan talabul ilm, mencari ilmu. Ini yang pertama. Di antara salah satu kiat yang memudahkan bagi kita untuk masuk ke dalam surga, yaitu talabul ilm, mencari ilmu. Dalilnya ya akhi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Barang siapa yang meniti suatu jalan di dalamnya terdapat ilmu, yang menempuh jalan di dalamnya terdapat ilmu, dia keluar berjalan, melangkahkan kaki untuk menambah ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Hadisnya jelas, gampang sekali dipahami. Yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka amalan ini akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Amalan yang ringan tapi banyak disepelekan oleh kaum muslimin. Ikhwani hafizakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apabila seorang hamba istiqamah, selalu menghadiri kajian-kajian ta'lim, selalu menghadiri kajian-kajian ilmu syar'i, berarti jalannya orang tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Adapun sebaliknya, kalau orang senantiasa bergelimang di atas kemaksiatan, main dengan perempuan yang bukan mahramnya, bahkan dia merasa pede, percaya diri kalau sudah keluar dari tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermain judi, memakan uang riba, ini jangan bangga dulu. Ini jangan bangga dulu. Berarti jalannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia masuk ke dalam api neraka. Dalilnya ya Ustaz, dalam sebuah ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang insya Allah antum semuanya sudah menghafalnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Barang siapa yang bertakwa, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, dan dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bersedekah, bertakwa, bersedekah. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan dia percaya janji Allah subhanahu wa ta'ala berupa surga. فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى, kami akan berikan bagi dia jalan yang mudah untuk menuju surga. Ini dimudahkan jalannya. Sebaliknya, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, maka barang siapa yang bakhil, pelit, kikir, wastagna, dan dia merasa cukup, tidak pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah bermunajat, tidak pernah berdoa, merasa sombong, tidak pernah butuh dengan Rabbul Alamin. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan janji Allah subhanahu wa ta'ala yang baik berupa surga. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, kami akan berikan bagi dia jalan yang sukar. Mafhumul mukhalafa, kalau diberikan bagi dia jalan yang sukar masuk ke dalam surga, diberikan kemudahan bagi dia untuk masuk ke dalam api neraka. Dan sekali lagi, di antara jalan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk masuk ke dalam surga, yaitu dengan talabul ilm, dari hadis di atas. Dengan mencari ilmu. Oleh sebab itu, Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan di dalam Al-Quran untuk meminta tambahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali di dalam perkara ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, katakan, Rabbi ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Diperintahkan bagi Nabi meminta tambahan, bukan diminta untuk dinaikkan pangkatnya, jabatannya atau hartanya, tidak. Wa qul rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ini merupakan jalan yang dimudahkan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Ikhwani hafizakumullah, kenapa ilmu merupakan salah satu sarana yang akan memudahkan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga? Yang pertama, karena ini merupakan perkara yang wajib, diwajibkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kaum muslimin. Maka yang mengambil perkara yang wajib, berarti dia telah mentaati Nabi alaihi salatu wassalam dan mendapatkan pahala dengan mengamalkan perkara yang wajib tersebut. Mencari ilmu ini hukumnya wajib. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jam'un minas sahabah, banyak di antara para sahabat, di antaranya Anas ibn Malik, Ibn Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Suyuti dan disahihkan pula oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya Sahih Al-Jami' As-Saghir, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, talabul ilmi madza ikhwan fariidhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Karena dengan ilmu seorang hamba akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu seorang hamba akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seorang hamba akan bisa membedakan dengan ilmu mana yang sesat dan mana yang akan mendatangkan petunjuk. Dengan ilmu. Ini pentingnya ilmu. Kenapa ilmu merupakan sarana yang menghantarkan seorang hamba ke dalam surga? Karena yang pertama, karena ini merupakan perkara yang wajib. Kemudian yang kedua, karena dengan ilmu seorang hamba akan bisa menjadi orang-orang yang disaring. Dengan ilmu seorang hamba menjadi orang-orang terpilih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang yang terpilih. Difilter, disaring dari jutaan umat manusia. Coba kita lihat pada zaman sekarang, berapa banyak orang yang mendatangi masjid untuk kajian ilmu, dan berapa banyak orang yang mendatangi tempat-tempat yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa dilihat persentasenya. Maka orang yang mendatangi ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu, merupakan orang-orang yang dipilih. Disadari maupun tidak disadari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kebaikan padanya. Tinggal dilihat sekarang, barang siapa yang apabila orang tersebut ingin diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ditinggikan kedudukannya di hadapan umat manusia, bukan ditambahkan rumahnya, bukan ditambahkan jabatannya, kursinya, bukan ditambahkan emas, perak, perhiasan, keuangan yang dia miliki. Ini bukan koridor. Ini bukan timbangan. Ini bukan barometer. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah subhanahu wa ta'ala fahamkan dia di dalam perkara agamanya. Maka yang memahami ilmu agamanya, berarti ini merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disadari maupun tidak disadari. Nah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam di atas, yufaqihu fiddin, akan ditambahkan dari dia ilmu agamanya. Ilmu agama ini digaris bawahi. Dan ini merupakan tafsir dari faktor dan sebab yang pertama tadi. Ilmu apa yang kita diwajibkan? Ilmu banyak. Ada ilmu dunia, PPKN, IPA, fisika, dan lain sebagainya. Ilmu banyak. Dan apa ilmu yang diwajibkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Jawabannya di hadis ini. Yaitu ilmu apa? Ilmu agama. Ya Ustaz, ilmu agama ini banyak. Apakah semuanya wajib kita pelajari? Apakah semuanya wajib untuk kita mengerti? Gak cukup waktu. Umur sedikit, umur sempit. Pekerjaan banyak. Ilmu yang bagaimana? Al-Imam Ibnu Abdul Barr berkata di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Kata Ibnu Abdul Barr, waqad ajma'a al-ulama' ala anna min al-ulum syar'iyyati ma hiya fardhu 'ain. Telah menjadi ijma, kesepakatan para ulama, bahwasanya di antara ilmu syar'i, ilmu syar'i banyak, tapi di antara ilmu-ilmu syar'i ada yang hukumnya fardhu 'ain, wajib 'ain. Jadi masing-masing dan setiap individu-individu, setiap kepala kaum muslimin laki-laki dan perempuan wajib untuk mempelajari. وقد أجمع العلماء على أن من العلوم الشرعية ما هي فرض عين. Kata Ibnu Abdul Bar, sudah menjadi konsensus para ulama, kesepakatan para ulama, bahwasannya ilmu syar'i ini banyak, dan di antara ilmu syar'i ada yang wajib ain, fardu ain. Wa la yahillu at-tafrid fi ta'allumih, kata beliau, dan tidak diperbolehkan lalai di dalam mempelajarinya. Ilmu-ilmu yang wajib tadi tidak boleh lalai. فَمَنْ فَرَّطَ فِي تَعَلُّمِهِ فَهُوَ آثِمٌ. Barang siapa yang lalai mempelajari ilmu-ilmu yang telah diwajibkan kepada mereka, maka orang tersebut terkena dengan dosa. فَهُوَ آثِمٌ مُعَرَّضٌ لِلْعُقُوبَةِ. Dan dia berhak mendapatkan hukuman. Karena kenapa? Melalaikan sesuatu yang telah diwajibkan kepada dia. Maka ilmu yang apa yang diwajibkan dan perlu untuk kita kaji? Ditanya Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, apa kewajiban ilmu yang harus kita ambil? Kata beliau, alladzi la yu'dzar bihi jahluh, yang tidak bisa diberikan uzur atas kejahilannya, yang tidak bisa diberikan uzur atas kebodohannya. Tafadhal ya akhi, ya Abdullah, ya fulan, kerjakan salat. Maaf Ustaz, ana enggak tahu tata caranya. Ini bukan udzur, enggak diterima udzurnya. Karena tidak diperbolehkan jahil dan bodoh di dalam perkara salat. Maka wajib mempelajari bagaimana tata cara salat yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Begitu pula datang puasa di bulan Ramadan, kerjakan puasa. Aduh, enggak bisa. Karena saya enggak tahu hukum-hukumnya. Ini bukan udzur dan tidak diterima udzurnya. Karena tidak diperbolehkan untuk jahil di dalam perkara ini. Begitu pula haji umrah. Dan perkara yang lebih penting yaitu mengetahui apa syahadat la ilaha illallah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wajib dimengerti dan wajib difahami. Karena kalimat la ilaha illallah bukan cuma sekedar slogan saja. Di sana ada maknanya. Kemudian setelah kita mengetahui maknanya, di sana ada rukunnya. Dan rukun kalimat la ilaha illallah ada dua. An-nafyu wal-ithbat. Apa itu nafyu, apa itu isbat? Ya dipelajari, dimengerti, dipahami. Datangi kajian-kajian ta'lim. Kita banyak jahil ya ikhwani hafizakumullah, pembicara dan antum sekalian. Ini mengenai la ilaha illallah, syahadat kita. Ada maknanya dan ada rukunnya. Setelah mengetahui maknanya, rukunnya, di sana ada syarat. Syarat-syarat diterimanya la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama ada 8 syaratnya. Apa syarat-syarat tersebut? Sekali lagi dibaca, dikaji, dipelajari. Ini wajib. Setelah kita memahami makna la ilaha illallah berserta rukunnya, kemudian syarat-syaratnya berusaha dijaga, dipagari. Dijaga, dipagari. Jangan sampai ada perkara-perkara yang akan masuk, menerobos dari pagar yang telah kita buat, yang kemudian merobohkan kalimat tauhid dan merobohkan kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan. Maka di sana ada pembatal yang disebut nawaqid, pembatal kalimat la ilaha illallah. Disebutkan oleh Syekh bin Baz ada 10 pembatal. Ini difahami, dimengerti. Bukan perkara yang sepele ikhwani hafizakumullah. Kita kembali kepada hadis di atas, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kebaikan kepadanya, difahamkan dia di dalam perkara ilmu agama. Ketika sampai pada hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata dengan perkataan yang berhak untuk ditulis dengan tinta emas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihhu fid-din." Man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihhu fid-din, maka lihat, barang siapa orang yang tidak faham terhadap ilmu agamanya, yang jahil terhadap ilmu syar'i, yang bodoh terhadap perkara-perkara yang terdapat di dalam agama Islam, berarti tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Jadi yang jahil terhadap perkara agamanya, berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan bagi orang itu. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang memiliki ilmu, beberapa derajat diangkat derajat mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan dan mencintai hamba tersebut. Ini faktor atau sebab yang kedua, kenapa mencari ilmu merupakan jalan penting yang dimudahkan bagi seorang hamba masuk ke dalam surga. Kemudian penyebab yang ketiga, kenapa mencari ilmu merupakan jalan yang dimudahkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga? Karena dengan kita mencari ilmu, kita dibebaskan. Dengan kita mencari ilmu, kita diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari para ar-ru'asa'ul juhala, orang-orang bodoh dan tokoh-tokoh yang dungu, yang dikhawatirkan akan membawa umat ini ke dalam pintu api neraka. Berapa banyak orang yang berbicara mengenai Islam dan dia jauh dari Al-Quran dan jauh dari As-Sunnah. Mengajak umat manusia kepada fanatisme. Mengajak umat manusia ke dalam penyimpangan. Mengajak umat manusia ke dalam kesesatan. Berapa banyak? Oleh sebab itu dengan menuntut ilmu, kita diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mereka. Terlepas dari kesesatan. Ini merupakan faktor kenapa ilmu merupakan jalan yang dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad." وَإِنَّمَا يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencabut ilmu dan ingin menghabiskan ilmu, menjadikan ilmu tersebut berkurang pada satu tempat, apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin menarik dan mencabut ilmu pada setiap daerah, tidak dicabut dari setiap dada-dada umat manusia. Masing-masing kita punya ilmu. Tidak dicabut dari setiap-setiap individu di antara kita. Bukan itu. Wa innama yaqbidhuhu biqabdhil ulama. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan pada suatu daerah untuk dicabut ilmu, dengan dimatikannya para ulama. Oleh sebab itu matinya para ulama dan wafatnya para ulama ini merupakan musibah. Karena merupakan musibah. Fa idza lam yubqi 'alimun. Kalau sudah tidak ada dalam satu daerah seorang alim, orang yang mengerti ilmu agama, yang mengajak umat manusia kepada Al-Qur'an qala Allah dan mengajak umat manusia kepada As-Sunnah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajak umat manusia berpemahaman dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kalau sudah tidak ada para pembimbing, para pengampu yang baik akidahnya, yang baik akhlaknya, yang memiliki ilmu, ittakhadun nasu ru'usan juhala, maka umat manusia akan mengambil orang-orang yang bodoh, tokoh-tokoh yang dungu. Karena kenapa? Sudah tidak ada lagi seorang alim yang memberikan petunjuk, petuah, wejangan kepada umat ini. Maka umat manusia akan mencari, tidak mendapati kecuali orang-orang yang bodoh, yang mengaku mereka adalah seorang alim. Fasu'ilu fa'abtu. Kalau sudah orang jahil, orang yang bodoh dijadikan sebagai rujukan, referensi, dan ketika mereka memiliki permasalahan, rakyat-rakyat yang ada di tempat tersebut, maka akan kembali kepada orang itu. Maka dia akan ditanya, fa'aftu bi ghairi ilmin, karena kejahilan dia, dia akan berfatwa dengan tanpa ilmu, akan berfatwa dengan kebodohan yang dia miliki. Dua sifat mereka, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dhallu wa'adhallu. Mereka adalah orang yang sesat dan menyesatkan banyak umat manusia. Ini harus hati-hati. Mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan banyak umat manusia. Di dalam riwayat yang lain, fayuftunahum birayihim, memberikan fatwa dengan logika, bukan dengan bukan dengan menggunakan dalil. Fayuftunahum birayihim, bukan dengan Al-Quran, bukan dengan As-Sunnah, bukan dengan Nas, akan tetapi dengan logika, dengan akal, pikiran yang dia miliki terbatas. Maka dua sifat mereka, sesat dan menyesatkan. Dan berapa banyak pada zaman sekarang sampai detik ini yang keluar dari koridor Ahlu Sunnati wal Jamaah, dari kalangan Mu'tazilah wal Jahmiyah wal Rafidah wal Syiah wal Qutbiyah wal Quburiyah wal Sururiyah wa ila ghairi dhalik, menyebar ke mana-mana disebabkan karena kejahilan yang mereka miliki. Oleh sebab itu, dengan menuntut ilmu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengerti bimbingan Al-Quran dan bimbingan As-Sunnah di dalam beribadah, yang mana dengan ilmu tersebut, karena kita diberikan perlindungan, oleh sebab itu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan mereka untuk masuk ke dalam surga, sekali lagi dengan ilmu. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, dengan kita mencari ilmu, berarti kita telah menghidupkan kembali sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak ditinggalkan oleh umat manusia. Sekali lagi, dengan menuntut ilmu, kita hidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyrati sa'ah," di antara tanda-tanda hari kiamat, ini tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda hari kiamat, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama, an yakillal ilmu. Di antara ciri-ciri kiamat sudah dekat, sedikitnya ilmu. Ilmu sudah merosot. Kaum muslimin sudah tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam agama mereka. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Dan ini keadaan umat pada zaman sekarang. Ilmu sudah semakin merosot. Ilmu sudah semakin berkurang. Ini tanda yang pertama. Kalau sudah tanda yang pertama ini keluar, maka akan muncul tanda berikutnya. Yang kedua. Wa yakthurul jahl. Merebaknya kebodohan. Menyebarnya kedunguan. Tidak faham apa yang terdapat di dalam kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Sedikitnya ilmu, merebaknya kejahilan. Kemudian yang ketiga, wa yashfu az-zina, merebaknya perzinahan. Wal'iyadzu billah, coba kita lihat pada zaman sekarang. Perzinahan di mana-mana. Berapa banyak anak yang lahir yang tidak tahu siapa bapaknya dan tidak tahu siapa ibunya. Dilempar di kolong jembatan. Dilempar di tempat sampah. Berapa banyak. Bahkan kaum muslimin bangga kalau keluar dari tempat-tempat tersebut. Wal'iyadzu billah. Dan berapa banyak tempat-tempat yang dianggap legal. Wa yashfu az-zina, merebaknya perzinahan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang keempat, wa yushrabul khamr, diteguknya arak. Zaman sekarang enggak perlu ke restoran-restoran yang berbintang, di kedai-kedai pinggir jalan sudah dijual dengan berbagai macam mereknya. Bahkan di antara mereka kalau tidak memiliki uang untuk membeli khamr, berangkat ke apotek, beli sekian obat, dicampur, teror, mabuk. Sarana amat sangat mudah sekali pada zaman ini. Wa yushrabul khamr, diteguknya arak, diteguknya minuman keras, mabuk-mabukan, hilangnya akal. Ini tanda-tanda hari kiamat. Wa tabqa an-nisa wa tadhhabu ar-rijal. Kemudian tanda yang kelima, semakin sedikitnya laki-laki dan semakin banyaknya kaum wanita. Semakin sedikitnya laki-laki, semakin banyaknya kaum wanita. Hatta la takuna li khamsina imra'atin qayyim wahid kapta nabi. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai 50 wanita banding satu pria. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai 50 wanita banding satu pria. Sekitar 2001 saya pernah membaca di surat kabar, di polling di seluruh dunia sudah 3 banding 1. Tahun 2001 sudah 3 banding 1. Wallahu alam pada tahun ini. Wallahu alam pada tahun-tahun yang akan datang. Apa sebabnya, kata para ulama, dua. Yang pertama, memang sunnatullah, takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, perempuan lebih banyak. Coba kita lihat di keluarga-keluarga kita. Saya tidak mengatakan secara mutlak pasti tidak, akan tetapi mayoritas yang lahir adalah perempuan. Mayoritas. Saya tidak mau mengatakan pasti yang lahir perempuan lebih banyak, tidak, tapi mayoritas yang lebih banyak adalah perempuan. Dan ini bukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, kata para ulama, likathratil hurubat, banyaknya peperangan. Peperangan di mana-mana. Baik antara orang kufar dengan orang-orang kufar, antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, dan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Yang tentunya korban yang paling banyak berjatuhan dari kalangan siapa? Laki-laki, membuat jumlah mereka semakin dikit. Dan ini petanda hari kiamat. Yang kita garis bawahi pada hadis di atas, an yakillal ilmu wa yakthurul jahlu, sedikitnya ilmu, sehingga dengan kita mendatangi kajian-kajian ilmu, mengkaji ilmu agama, berarti kita sudah menghidupkan kembali sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak ditinggalkan umat manusia. Ini yang keempat, kenapa ilmu jalannya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi mereka masuk ke dalam surga. Karena menghidupkan kembali sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, faktor dan penyebab terakhir, karena memang ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang besar ikhwan bagi para penuntut ilmu. Ganjarannya besar. Perkaranya sepele, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang besar. Dan ini merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ghada ila al-masjid, barang siapa yang keluar ke masjid, dan antum ada di antara mereka. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allima, dan dia tidak menginginkan ketika keluar dari rumahnya menuju masjid melainkan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allima. Barang siapa yang menuju masjid dan dia tidak menginginkan kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Mendengarkan kajian ta'lim atau menyampaikan. Mempelajari Al-Quran atau mengajarkannya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kana lahu ka ajri hajjatin tamman hajjatuh. Maka dia akan diberikan ganjaran sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, tabarakallah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid dan dia tidak menginginkan kecuali mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu syar'i atau mengajarkan ilmu tersebut, dua-duanya kena. Yang memberikan dan yang mengambil, dua-duanya kena. Maka akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berangkat menjalankan ibadah haji. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tamman hajjatuh," dengan pahala haji yang sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Masya Allah. Banyak dilalaikan majlis yang mengajak kepada qala Allah wa qala Rasul halal wal haram, majlis zikr yang mengingatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertaubat dan istighfar, diberikan pahala haji dengan pahala haji yang sempurna, amalan yang amat sangat ringan, gampang, tidak berat. Akan tetapi kaum muslimin lebih banyak untuk mendatangi tempat-tempat kemaksiatan wal'iyadu billah wa ilallahil mustaka, dan kita mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mempelajari maknanya, mentadaburi isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi mereka ketenangan. Wa ghasyadhumur rahmah, mereka diberikan ketenteraman. Wa haffadhumul malaika, mereka dinaungi oleh para malaikat subhanallah. Dan ini merupakan perkara yang gaib dan kita wajib untuk mengimani. Majlis ilmu, halaqah ilmu dihadiri oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kita di hadapan penduduk langit dan penduduk bumi. Ini bagi orang-orang yang mendatangi kajian ta'lim, kajian ilmu syar'i, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang besar bagi mereka. Oleh sebab itu para salafun salih, para ulama, mereka betul-betul semangat untuk mengambil jalan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi mereka masuk ke dalam surga dengan wasitah, dengan wasilah talabul ilm, dengan cara menuntut ilmu. Coba kita melihat para ulama unasalafiyun, orang-orang saleh di antara mereka pada zaman dahulu, bagaimana mereka bersemangat di dalam mengkaji ilmu agama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, siapa yang tidak tahu dengan Imam Al-Bukhari yang memiliki kitab sahih Al-Bukhari kurang lebih sekitar 7500 hadis di dalamnya. Al-Jami' As-Sahih min kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu judul yang lengkap dari Sahihul Bukhari. Siapa yang tidak kenal dengan Sahihul Bukhari dan siapa yang tidak kenal dengan Imamul Bukhari? Setiap disebutkan hadis riwayat Bukhari rahimahullah, paling sedikit doa kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Zaman beliau sampai detik ini beliau mendapatkan doa. Dan tidak mudah, ikhwan. Imamul Bukhari pernah berkata, "Rahiltu ila Adam ibn Abi Iyash." Aku pernah melakukan perjalanan kepada guruku untuk mengambil hadis yang bernama Adam ibn Abi Iyash. "Fatakhallafat nafaqati." Di tengah-tengah perjalanan, perbekalanku ini hilang. Siapa ini? Imam Al-Bukhari. Aku melakukan perjalanan-perjalanan zaman dahulu dengan menggunakan dua kaki. Jarang mereka memiliki kendaraan. Di tengah-tengah perjalanan, perbekalanku hilang. Perbekalanku mungkin habis atau hilang. Faja'altu akulul hashish thalathata ayyam. Yang membuat aku makan rumput selama 3 hari. Siapa itu? Imamul Bukhari. Yang memberikan kepada kita pembendaharaan yang besar dalam agama Islam. Dari hadis yang beliau kumpulkan, ini ceritanya. Di antara salah satu cerita beliau. Sampai makan rumput selama 3 hari berturut-turut. Hilang perbekalannya. Untuk mengambil hadis dan menulis hadis, mengumpulkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kita sampai detik ini mengambil manfaat darinya. Wa fi yaumi tsalits, kemudian pada hari ketiga, pada hari yang terakhir, jaa rajulun wa ana la a'rifu, datang seorang pemuda dan aku tidak mengetahui siapa pemuda tersebut. Fadafa'a ilayya surata dananir, dan pemuda itu memberikan kepadaku satu kantong dinar. Dinar ini uang yang ditempa terbuat dari apa? Emas. Diberikan kepada Imamul Bukhari satu kantong emas. Kemudian dia berkata, "Anfikha ala nafsik." Wahai Imam, nafkahkanlah untuk dirimu. Pertolongan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semangat mereka. Mencari ilmu. Zaman sekarang masya Allah dengan mudah. Akan tetapi banyak di antara kaum muslimin bermalas-malasan dalam mencari ilmu agama. Digerakkan jempol 1, 2, 3 kali. Sudah keluar berbagai macam faedah-faedah yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Pada zaman mereka berjalan kesekian. Berjalan dengan beberapa waktu. Imam Bukhari makan rumput selama 3 hari untuk mengumpulkan hadis sahih yang ada dalam kitabnya. Yang mana dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan barakah kepada Imamul Bukhari sampai memiliki hafalan yang amat sangat kuat, super hafalan beliau. Karena semangat yang dia miliki. Sampai-sampai diisukan di negeri Baghdad bahwasanya Imamul Bukhari ini punya jamu. Punya puyer. Jangan-jangan ini ada apa? Resepnya. Kok sampai memiliki hafalan yang dahsyat. Dikatakan, ya imam, hal ta'lam dawa'an lil hifdz, wahai imam, bocorkan kepadaku apa obatnya supaya hafalan ini semakin cekat, hafalan ini semakin apa? Semakin kuat. Kata Imam Al-Bukhari, la a'lam syai'an min dhalik, aku tidak mengerti itu semua, illa nuhmat at-talib wa mudawamatin nazar, kecuali semangatnya seorang pencari ilmu dan terus membaca. Ini Imam Al-Bukhari, bagaimana semangatnya beliau. Begitu pula Ikrimah, Maula Ibni Abbas, Ikrimah bekas budaknya Ibnu Abbas. Kata beliau, kana Ibnu Abbas wada'al kabla bi rijli, Ibnu Abbas dahulu sampai menalikan kakiku, kakinya ditali. Kakinya siapa? Ikrimah, diikat dengan tali. Yu'allimuni al-Qur'ana wal fara'id, mengajarkan kepada aku Al-Qur'an dan fara'id. Dalam riwayat yang lain, yu'allimuni al-Qur'ana was sunnah, mengajarkan kepadaku Al-Qur'an dan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa ya ikhwan? Karena Ibnu Abbas tahu pemuda sukanya apa? Main. Jarang di antara mereka yang perhatian terhadap apa yang akan mendatangkan manfaat bagi mereka. Sukanya main, menghamburkan waktu cuma-cuma. Ibnu Abbas ditali muridnya, diikat muridnya di masjid. Mengajarkan kepada dia Al-Quran wal-Fara'id, sampai-sampai Ikrimah Maula Ibnu Abbas menjadi imamul mufassirin, imam di antara ahli tafsir di kalangan para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Siapa itu? Ikrimah. Karena perjuangan yang besar. Begitu pula Ibnul Jauzi rahimahullah, wa kana yati ila nahr Isa wa mahu kisarul khubz yuballiluhu bilma. Ibnu Jauzi, orang yang fakir, di dalam menuntut ilmu beliau berjalan dan cuma memiliki khubus, pecahan-pecahan khubus. Khubus ini kue di negeri Arab yang terbuat dari adonan tepung yang kasar. Kalau sudah lama enggak dimakan, dia akan mengering dan kaku. Itu dikumpulkan oleh Ibnu Jauzi. Dan kalau sudah datang waktunya lapar, karena ini keras enggak bisa dimakan, apa yang beliau perbuat? Datang ke sungai yang bernama Sungai Isa. Datang ke Sungai Isa, pecahan khubus tadi dicelupkan di air sungai tersebut. Kemudian beliau makan dan melanjutkan untuk mencari ilmu. Zaman sekarang ada teh dua tang, tongji, kopi. Tidak ada pada zaman dahulu. Mereka betul-betul fakir. Sampai-sampai apa? Mendatangi sungai, dicelupkan makanan tersebut supaya agak ringan dan mudah dimakan. Ini para ulama. Mana kita dibandingkan dengan mereka? Abu Hurairah sahabat ridwanullah alaih atau radhiyallahu anhu arda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah ada yang mengkritik, ma balu Abi Hurairah yukthir min al-hadith duna ikhwatihi min al-muhajirin wal ansar. Kenapa Abu Hurairah ini banyak sekali meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar? Padahal Abu Hurairah tahun berapa masuk ke dalam agama Islam, ikhwani? Siapa nih antara antum yang tahu? Selain asatidzah, siapa nih antara ikhwan yang tahu? Abu Hurairah masuk Islam pada tahun keberapa? Pada perang Khaybar. Pada tahun 7 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun berapa? 10 masuk ke dalam 11, beberapa bulan di tahun 11. Jadi antara Abu Hurairah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 3 tahun dan sekian bulan. Cuman 3 tahun saja. Tapi kenapa kok beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Mana orang-orang muhajirin yang mereka berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah masuk Islam terlebih dahulu dan menuju ke kota Madinah. Dan mana pula orang-orang Ansar yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dan mereka sudah ada di sana. Kok kenapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis? Ini ada orang yang mengkritik. Sampai perkataan tersebut kepada Abu Hurairah, beliau pun menjawab. Padahal cuma 3 tahun bersama Nabi alaihi salatu wasallam, tapi periwayatannya paling banyak. Kata Abu Hurairah, "Amma ikhwati minal muhajirin kana yushghiluhumus safaqa fil aswaq." Saudaraku dari kalangan muhajirin, mereka ini disibukkan dengan pekerjaannya. Orang muhajirin pekerjaannya mereka adalah dagang. "Wa amma ikhwati minal ansar kana yushghiluhum 'amala amwalihim." Adapun orang-orang Ansar mereka disibukkan dengan perputaran uang. Dan pekerjaannya orang-orang Ansar di kota Madinah adalah bercocok tanam. Mereka menanam kurma. Kata Abu Hurairah, "Wa ana imra'un miskin." Adapun aku adalah orang miskin, orang fakir. "Alzimu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni." Aku selalu menghadiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersimpu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas perutku yang kosong. Di atas perut yang lapar karena kemiskinan beliau. "Fa ahdhur hina yaghibun," maka aku pun hadir di saat mereka absen. "Fa a'i hina yansun," dan aku ingat di saat mereka lupa. Ini rahasianya Abu Hurairah, semangat di dalam mencari. Sampai-sampai pada suatu ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni hafidtu haditsan katsiran ansa." "Ya Rasulullah, aku ini banyak menghafal hadis dan aku sering lupa." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubsut ridak," lemparkan selendangmu, surbanmu. Dilemparkan oleh Abu Hurairah, "Fagharfa biyadih," diambil oleh tangannya Nabi alaihi salatu wasallam, didoakan sahabat tersebut. Kata Abu Hurairah, "Falam ansa ba'dahu abada." Semenjak itu aku belum pernah merasakan kelupaan sedikit pun. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gerih payahnya, bagaimana semangat mereka di dalam mencari ilmu yang merupakan jalan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi mereka masuk ke dalam surga. Ini Abu Hurairah. Begitu pula para ulama-ulama yang lain. Mereka tidak bisa menghamburkan waktunya walaupun dengan sedikit perkara-perkara yang sia-sia mereka tinggalkan. Kata Abu Hatim. Kata Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, beliau berkata, "Qara'tu ala abi wa huwa yaktub." Aku selalu membaca kepada ayahku dan dia dalam keadaan menulis. "Wa huwa yamshi," dan dia dalam keadaan berjalan. "Wa huwa raqib," dan dia dalam keadaan mengendarai. Seluruh kehidupannya dipergunakan untuk membaca, mempelajari ilmu agama. Oleh sebab itu, kata para ulama, apabila kalian "Idza a'taita waqtaka kulla lam yu'tika illa ba'dha." Kalau kalian mengerahkan seluruh waktumu untuk mempelajari ilmu agama tidak sampai kepada kalian kecuali separuh saja atau sebagian saja. Lantas bagaimana ya ikhwani apabila kita tidak memberikan kadar ilmu ini kecuali waktu-waktu sisa-sisa waktu dari yang kita miliki, maka apa yang akan kita dapat? Terlebih lagi dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah was Salafiyun. Monggo ikut kajian ta'lim. "Afwan akhi, saya sibuk." Siapa yang tidak punya kesibukan? "Afwan akhi, saya punya pekerjaan." Siapa yang tidak punya pekerjaan? Tapi luangkan waktu untuk mengambil warisan Nabi alaihi salatu wasalam yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi kita dan para hadirin sekalian. Kita teringat dengan Majduddin Abu'l Barakat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Majduddin Abu'l Barakat yang memiliki kitab Al-Muntaqa, sekian ribu hadis dia kumpulkan. Tidak pernah sedikit pun menyia-nyiakan waktu. Kata Abu'l Barakat, Abu'l Barakat ini gurunya Syekhul Islam. Kata Abu'l Barakat, "Idza dakhala al-khala dafa'a ila hafidhihi kitaban." kalau masuk ke toilet, kalau masuk ke hammam, kalau masuk ke kamar mandi, memberikan kitab kepada cucunya sambil mengatakan, Iqra warfa' sautak, baca, keraskan suaramu. Dia masuk ke dalam kamar mandi mendengarkan. Jangan sampai waktunya terbuang sia-sia. Kalau kita masuk ke kamar mandi, apa yang diperbuat? Peta proyek hari ini, besok, lusa, seminggu yang akan datang, semuanya diatur di kamar mandi. Ini kaum muslimin zaman sekarang. Pada zaman salaf, masuk ke kamar mandi saja mereka tidak mau waktunya terbuang sia-sia. Diberikan kitab kepada cucunya, baca, keraskan suaramu. Jangan sampai hilang. Oleh sebab itu, seorang alim yang bernama Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, beliau berkata, afqalu sa'atin 'alayya sa'atun aqulu fiha. Waktu yang paling berat buat aku, waktu di saat aku ini menyantap makanan, karena waktu hilang cuma-cuma. Kalau zaman kita, waktu yang paling enak, yang paling nyaman di saat kita apa? Di saat kita apa? Di saat kita makan. Ini para salaf. Kata Abu Hatim Ar-Razi, hadartu majlis Abi Ayyub. Aku pernah mendatangi majlisnya Abu Ayyub di kota Baghdad, wa hadara ma hadara indahu qadra 40 alfa, yang hadir di majlisnya Abu Ayyub Sulaiman ibn Harb sebanyak 40 ribu manusia. Bagaimana jumlah mereka? Pada zaman dahulu enggak ada mikrofon ya. Mereka hadir di lapangan. Bahkan di antara mereka duduk di tempat tersebut sejak malam hari. Jangan sampai di pagi hari ketika dia pergi, tempat yang dia miliki tadi diambil orang lain. Karena saking banyaknya umat manusia yang mengambil ilmu agama dan mencatat hadis Nabi SAW dari mereka para salaf. Bahkan di antara ulama kita, istri-istri mereka cemburu. Cemburunya kepada apa? Kepada kitab. Suaminya terus-terusan membaca kitab. Zaman dahulu sampai istri ini cemburunya kepada kitab, ikhwan. Walaupun mungkin dia punya 2, 3, 4 istri, cemburunya kepada kitab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri, yang disebutkan oleh Ibn Khaliqan dalam kitabnya Wafiyatul A'yan, bahwasanya Zuhri Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya kaum mukminin di dalam perkara hadis, dan beliau merupakan orang pertama yang menuliskan hadis hitam di atas putih. Tiap hari kerjaannya bawa kitab. Punya istri 4. Tiap hari bawa kitab. Keluar rumah bawa kitab, masuk masjid bawa kitab, pulang dari masjid bawa kitab, masuk ke dalam masjid bawa kitab. Pada suatu ketika Az-Zuhri ini masuk ke dalam rumahnya. Kitab di samping-samping beliau. Mungkin istri sudah jenuh melihat pemandangannya tiap hari itu saja. Kata sang istri mengatakan, wallahi inna hadhihi al-kutuba ashaddu alayya min thalathi dharair. Demi Allah, sesungguhnya kitab-kitabmu ini lebih aku cemburui daripada 3 madumu yang lain. Daripada tiga maduku yang lain. Aku lebih cemburu kepada kitab ini. Ini zaman salaf. Kalau ummahat zaman kita sebetulnya lebih hebat daripada istrinya Zuhri. Kalau ummahat zaman kita, suaminya mau kajian taklim, enggak ada masalah, monggo silahkan. Mau bawa kitab, monggo silahkan. Mau membaca di rumah, mau tidur di atas kitab yang jumlahnya satu gudang, enggak ada masalah, asal jangan apa? Ini ummahat dari zaman kita. Hafizakumullah. Nah, azan duhur jam berapa ya kawan? Jam berapa azan duhur? Sudah mulai jam 12 kurang seperempat. Kita tutup dengan sebuah atsar dan kita akan lanjutkan nanti pada amalan yang kedua secara singkat yang akan memudahkan bagi kita untuk menuju ke dalam jalan yang menuju ke dalam surga. Sebuah atsar dari Ibnu Aqil Al-Hambali. Ibnu Aqil Al-Hambali, bagaimana semangat beliau di dalam mencari ilmu. Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah kana yufaddil al-ka'ak min al-khubz an-nashif li'ajli ma bainahuma min tafawud al-madu. Ibnu Aqil Al-Hambali saking betul-betul menghitung dengan teliti waktu yang dia miliki, sampai-sampai untuk dua makanan saja antara khubus dan ka'ak. Ka'ak ini kue kering di negeri Arab. Dan khubus, kue yang terbuat dari tepung yang sudah kita sebutkan tadi, kalau sudah lama dia mengkeras. Antara ka'ak dan khubus ini yang lebih beliau utamakan adalah memakan ka'ak. Karena kenapa? Lebih mudah untuk dicerna, sehingga semakin cepat waktu kalau dibedakan dengan memakan khubus. Waktunya lebih cepat ketika dia memakan ka'ak. Sampai perbedaan di antara dua makanan di dalam menyantap mereka beda-bedakan. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia. Beliau lebih mengedepankan ka'ak. Karena kenapa? Lebih mudah dan lebih cepat dicerna. Waktu gak makan banyak untuk menyantap makanan. Dan melanjutkan untuk mempelajari ilmu agama. Sampai-sampai Ibnu Aqil Al-Hambali bisa membuat sebuah kitab yang berjudul Al-Funun fi 800 mujallad, sebanyak 800 jilid dari tangan yang beliau tulis sendiri. Karena semangat yang beliau miliki sampai bisa menulis kitab yang berjudul Al-Funun. Al-Funun ini artinya sekian bidang. Berapa jilid? 800 jilid. 800 jilid. Mungkin jumlahnya satu masjid ini. 800 jilid beliau tulis. Yang di dalamnya terdapat ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu mustalah, ilmu usul fikih, ilmu qawaid al-fikih, ilmu balaghah, ilmu bahasa, ilmu nahu, ilmu sharaf. Segala macam bidang agama ada di dalam kitab tersebut. Ditulis sampai 800 jilid. Karena semangatnya beliau. Sampai-sampai kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, lam yu'allaf fil Islam mithla hadzal mu'allaf, tidak pernah ditulis di dalam sejarah agama Islam kitab yang lebih besar daripada kitab ini. Karena semangat yang beliau miliki. Akan tetapi kitab tersebut tentunya tidak sampai kepada kita dan hilang, melainkan cuma satu atau dua jilid saja. Ini para ulama ussalaf. Ini para ulama ussalaf. Bahkan pada suatu ketika seorang imam yang bernama Muhammad ibn Muslim Al-Baikandi. Muhammad ibn Muslim Al-Baikandi memiliki abah dari wazir, seorang menteri, orang yang kaya. Ketika di dalam majlis hadis, majlis hadis itu seorang imam memberikan hadis kepada mereka. Haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan, dan mereka pun semuanya mencatat. Jangan sampai terlepas, jangan sampai terlewatkan. Pada suatu ketika inkasara qalam, bulpennya Muhammad ibn Muslim Al-Baikandi ini terputus, yang membuat dia tidak bisa melanjutkan. Apa yang beliau lakukan? Beliau teriak dengan keras suara sambil mengatakan al-qalamu bidinar. Siapa yang memberikan aku pena, aku berikan satu dinar. Satu pena dengan satu dinar. Satu dinar ini kalau zaman sekarang, 4 jaramat wa rubu', 4 gram seperempat emas. Berapa satu gram emas zaman sekarang? Berapa satu gram emas? 6? Berapa satu gram emas? Kurang lebih? 600? 560, anggap 500. 500 kali 4,4 berapa? 4 seperempat. Berapa ya? 2 juta? Nah, 2 juta ya, sekitar 2 juta 200. Kata beliau, al-qalamu bidinar, satu pena dengan satu dinar. Satu pena dengan apa? Uang 2 juta 200. Apa kata rawi? Fatatajaratil aqlam. Maka pena-pena pun semuanya berterbangan kepada beliau. Kalau zaman kita, pena sak buku-bukunya mungkin kita kasihkan ya. Itu para salaf. Dia bisa untuk membeli keluar bisa, tapi akan kehilangan sekian hadis, dan mereka tidak mau kehilangan daripada warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Poin yang pertama, bahwasanya perkara yang dapat membantu kita jalan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga, yaitu dengan talabul ilmi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan di dalamnya terdapat ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dan telah kita sebutkan sebab-sebab kenapa ilmu tersebut besar kandungannya di dalam syariat Islam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi yang pertama. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada jam 1.